sudah. Aku pernah ingin merasakan apa itu cinta, tapi ku tak tahu bagaimana untuk memulai. Kadang ada perasaan yang tak bisa ku jelaskan, lirik sini, lirik sana, oh senangnya. Aku suka dia sama dia juga suka, tapi kenapa sih mama bilang kalau cinta monyet? Oh padahal hatiku sering deg-degan saat ku dengan si dia. Didih, masa cinta ini cinta monyet? Tapi ku tak tahu bagaimana untuk memulai. Kadang ada perasaan yang tak bisa ku jelaskan. Tapi kenapa sih mama bilang kalau ini cinta monyet? Oh padahal hatiku sering deg-degan saat ku dengan si dia. Didih, masa cinta ini cinta monyet? Aku suka dia sama dia juga suka, tapi kenapa sih mama bilang kalau ini cinta monyet? Oh padahal hatiku sering deg-degan saat ku dengan si dia. Didih, masa cinta ini cinta monyet? Mempermainkan aku, seakan kau bisa membangun. cintamu. Mungkin saja saat itu kau mempermainkan aku, seakan kau bisa membalas cintaku. Membuatmu tak pernah mengerti. hatimu. Andaikan engkau tahu betapa hatiku mencintaimu, aku tertipu kediamanmu yang kuanggap semuanya baik-baik saja. Ku tak menyangka di belakangku kau tinggalkan cintaku yang hanya kepadamu, hanya kepadamu. Apa yang membuatmu tak pernah mengungkap isi hatimu? Semuanya baik-baik saja. Ku tak menyangka di belakangku kau tinggalkan cintaku yang hanya kepadamu. Aku tertipu kediamanmu yang ku anggap semuanya baik-baik saja. Ku tak menyangka di belakangku kau tinggalkan cintaku yang hanya kepadamu. Selalu menunjukmu, walau